بسم الله الرحمن الرحيم. Saya kacau ini, ada orang gila, pengamat, dosen filsafat, orang Manado juga, yang di UI, Rocky Gerung, ya, tetangga saya, saudara saya di Manado. Dia bilang apa? Orang gila bunuh ulama, yang suruh lebih gila. Saya bilang sama istri saya, coba ya orang gila itu dekati saya, Yahya Waloni, kau rasa tebas. Kebetulan di mobil saya itu kan ada pedang dari Makkah itu panjang. Silakan kau dekati saya. Belum sempat kau pukul, saya sudah duluan. Tidak ada cerita itu. Memang begini ulama sebenarnya, begini itu pendakwa. Bukan senyum. Jadi orang yang ini Nah, itu tahun apalagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ceramah tahun 60-an, bukan zaman sekarang. Tidak begitu. Ustaz-ustaz sekarang ini butuhkan yang kuda kayu, yang keras, pintar, dan tidak takut minimal di penjara. Iskariman awamut syahidan. Kalau yang kita pegang adalah prinsip, sampai mati tetap prinsip. Saya begitu mau masuk Islam, banyak yang ancam keluarga saya, teman-teman pendeta, Yahya kamu rektor, kamu tinggalkan pendeta, kamu kehilangan gaji besar, kamu kehilangan pamor di masyarakat, keluargamu akan menghina dan mencaci maki kamu. Gak peduli. Sekali layar dikembangkan, masya Allah, berlayar. Apa? Sekali layar dikembangkan apa? Pantang untuk bersurut. Ada satu lagi yang satu pepatah mengatakan itu. Apa? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai.